فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz atau karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru, seperti biasa kita ingin membagikan beberapa buku untuk sebagian ikhwah yang sudah lama ngaji tapi belum dapat. 5 ikhwan, 5 akhwat. Atau bisa 1 ikhwan, 4 akhwat. Itu apa itu? Oke. Yang sudah lama tapi belum dapat, angkat tangan, 5 orang. 5 orang aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mana tadi yang di sini? Ah itu. Wah, berat ini. Situ tadi ada satu. Oke, maju. Situ ada satu tadi. Ya. Akhwatnya yang belum ambil ke ruang streaming ya. 5 orang ya. Ke ruang streaming, ke samping. Oke. Udah. Tuh buat masnya. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 129. Dan kali ini kita akan bermula membahas dalil-dalil ini tapi dari perkataan para sahabat. Jadi dalil dari firman Allah sudah kita lalui. Dalil dari sabda Nabi Muhammad pun juga sudah selesai. Maka berikut ini dan selanjutnya adalah dalil dari perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin setelahnya ada dalil dari kalangan salaf, mungkin tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Saya belum baca semua tentunya. Jadi masih pada pembahasan bab keempat, dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Masuk kepada dalil nomor ke-44. Perhatikan halaman 129. Sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naquma aw naqula bil haqq haythuma kunna." la nakhafu fillahi laumata laimin. Yang artinya adalah kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu janji setia. Terjemahan mudahnya janji setia. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkataan seorang sahabat yang mulia, di antara sahabat yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubadah bin Samit. Kata beliau radhiyallahu anhu, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran. Jadi ini sudah janji mereka kepada Rasulullah, tidak mengatakan, tidak menegakkan kecuali kebenaran. Kenapa ini menjadi dalil? Kenapa paham mereka menjadi yakni barometer untuk kita memahami syariat Islam? Karena mereka tidak mengatakan kecuali kebenaran. Yang mereka tuntut langsung dari kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, di semua tempat atau mungkin juga di semua momen. Karena mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW yang mengatakan ma yakhruju min fiyya illa al-haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Seorang sahabat mengingatkan, wahai Rasulullah, bukankah terkadang engkau juga bercanda? Kemudian Nabi Muhammad mengulangi sabdanya, ma yakhruju min fiyya illa al-haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sampai canda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad bercanda. Ustaz yang sama, Ustaz Yazid, punya karya yang lain, Canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan diberi buku kecil, kutip. Karena kita ini agama yang ada rileksnya, agama yang ada sendau gurau-nya, agama yang ada santainya pada tempatnya. Ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada anak-anak dari Ethiopia yang sedang bermain kala itu, yakni di Madinah. Mungkin permainan zaman sekarang seperti yang umum dilakukan anak-anak, mungkin main futsal atau main bola, entah permainannya apa kala itu. Kata Nabi Muhammad SAW, il'abu ya ahla arfada, bermainlah hai anak-anak arfada. Kata lain untuk Ethiopia ya, dari Habasyah. Lita'lam Yahud, agar orang-orang Yahudi tahu, karena di Madinah ada 6 kabilah besar Yahudi. Di Madinah ada kabilah besar Yahudi 6. Makanya di banyak sabda Nabi Muhammad SAW sering disebutkan, yakni khaliful Yahud, selisihilah atau berbedalah kalian dari orang-orang Yahudi. Itu lebih banyak dibandingkan sabda Nabi Muhammad, selisihilah musyrikin, selisihilah Nasara. Lebih banyak Yahudi. Kenapa? Karena kala itu orang Yahudi di Madinah. Seperti sabda beliau, khaliful Yahud, a'ful liha wa qassus syawarib. Selisihilah orang-orang Yahudi, makasih, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Karena mereka melakukan hal yang sebaliknya. Dan hadis-hadis yang serupa. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, agar orang-orang Yahudi tahu, lita'alam Yahud, anna fi dinina fushah, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada fushah, senau gurau, santai, relax. Boleh anda memiliki hobi tertentu yang membuat anda santai, membuat anda relax. Tapi ingat, jangan berlebihan. Silahkan, tidak ada masalah. Mungkin anda suka olahraga tertentu, belum sebutkan misalnya futsal, silahkan, atur waktunya, asal tidak melalaikan kewajiban. Mungkin seminggu sekali kah, seminggu dua kali masih oke lah ya. Kalau setiap hari Anda atlet namanya. Yeah. Main bulu tangkis boleh, sesekali mancing boleh. Tapi ingat, kalau sudah mancing dan dapat, ya ini dikonsumsi. Jangan sudah mancing, dapat, Anda kembalikan, Anda rilis lagi. Kasihan, bibirnya sudah sobek. Anda kemudian biarkan dia. Dan ini air laut, asin. Kasihan dia. Dasar manusia laknatnya. Dia ngumpat selama dia di air tuh. Jaka selajur udah dimakannya, dibiarkan, sariawan dia 2 minggu. Habis itu sembuh karena kena garam terus ya. Mbah Tuntung sembuh, terkais pulang. Kasihan si ikan ya. Jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, agar orang-orang Yahudi tahu dalam agama kita ini ada fusha, ada santai. Belum terjemahkan dengan santai. Betul, kita punya kewajiban, banyak kewajiban, tapi kan gak setiap waktu. Dalam 24 jam paling cuma 1 jam kita sholat itu. 5 waktu yang kita lakukan ini kalau pengen gabung paling 1 jam. Puasa ya cuma sebulan dari setahun, itu pun cuma setengah hari. Zakat ya ketika memenuhi syarat saja. Jika tidak atau belum, ya Anda boleh kemudian bersedekah, gak ada masalah. Semampunya bersedekah. Kita bukan seperti Abu Bakar As-Siddiq yang imannya setebal itu hingga kemudian mampu menyedekahkan semua hartanya. Enggak. Iman kita sangat tipis. Semampunya. Walaupun sedikit tidak mengapa, tapi rutin. Mungkin setiap Jumatan, nah, mantap tuh. Memang mungkin cuma 5.000 perak atau 10.000, tapi rutin setiap Jumatan. Mungkin sembari mendidik anak Anda, biar anak Anda yang memasukkan ke kotak amal itu. Nah. Oke. Jadi yakni memang kita punya banyak beban kewajiban, tapi bukan mustahil. Semuanya bisa kita lakukan. Fa inni ursiltu bihanifiyatin samha, karena sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus. Samhah, lagi mudah. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan dia terbebani dengan syariat Islam, berarti ayat Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ayat itu salah. Jadi kalau ada orang merasa tidak mampu mengerjakan syariat Islam dengan semua rukun Islam, kemudian dia mengatakan ah saya tidak mampu, oh Islam ini begitu berat, berarti ayat Allah itu salah. Padahal Allah tidak akan pernah salah. Buktinya jutaan kaum muslimin bisa kok. Mereka sholat 5 waktu. Yang laki-lakinya di masjid mereka bisa kok. Puasa bisa mereka. Jadi jangan sampai karena Anda malas, kemudian Anda mengatakan Anda tidak mampu. Padahal basicnya adalah Anda hanya malas, tidak mau latihan. Itulah kenapa sebagian orang tua itu mendidik anaknya, khususnya kasus berpuasa, sejak kecil. Mereka didik anaknya berpuasa sejak kecil, supaya nanti ketika sudah balik, sudah terbiasa. Walaupun tentunya ketika Anda mendidik, bagusnya ia didik seharian, jangan separuh-separuh. Ketika dia tidak mampu, bah sudah kedatangan, ah silakan berbuka. Namanya juga latihan, gak ada masalah. Tapi jangan kemudian tunggu nak ya, nanti tunggu azan zuhur baru boleh. Ha, enggak. Anda mendidik sesuatu yang tidak syar'i namanya. Bah sudah kada tahan, minum aja, selesai. Besok tambahi lagi nak lah. Ini kan pian buka nih jam-jam 11 nih. Besok jam-jam 2 kan nak lah. Siap bah? Ya latihan aja, enggak ada masalah. Tapi Anda ajarkan latihan 1 hari. Nanti ketika sudah balik, bisa dia. Untuk sebagian ikhwah yang mungkin baru masuk Islam, berat memang jamaah, perkara puasa itu berat. Tapi bukan mustahil kan. Puasa yang kita lakukan itu jamaah betul-betul setengah hari. Kasarnya itu betul-betul setengah hari. Jam 6 sampai jam 6 mungkin gitu. Karena di negara yang lain, apalagi kemudian yang di benua Eropa, di tahun-tahun terakhir ini misalnya, itu mereka fajar menyingsing itu jam 3 subuh. Jam 3. Dan matahari tenggelam jam 9 malam. Jadi lebih lama puasanya mereka. Tapi mampu tuh, bisa. Bayangin berbuka jam 9. Berarti kemudian Isya jam 10. Tarawih saya jam 12, enggak sempat ngapa-ngapain tuh. Tapi mereka bisa. Kenapa kemudian kita yang jauh lebih ringan kemudian tidak bisa? Bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali pada pembahasan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Jadi mustahil seorang sahabat kemudian berdusta. Itu mustahil. Karena ini janji mereka pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sebagian para sahabat berbeda pendapat dalam perkara tertentu, wajar. Sejak Nabi Muhammad masih ada pun mereka pernah berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat yang ada pada mereka itu demi mencari sebuah yakni kebenaran. Contoh, kayak mereka berbeda pendapat tentang siapa itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang 70 ribu itu. Kan mereka berdebat. Ada yang mengatakan, oh mungkin mereka itu orang-orang yang terlahir di atas Islam. Oh mungkin mereka itu orang-orang yang bersahabat dengan Rasul. Dan mereka menyebutkan banyak pendapat. Tapi untuk ngincer satu, apa itu? Apa amalan orang ini? Kok sampai bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tujuan mereka sama. Apa ya yang mereka lakukan ya? Kok kemudian sampai bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jadi perdebatan di kalangan para sahabat sudah ada. Tapi untuk satu tujuan yang sama, bukan fanatik dengan pendapatnya hingga menyalah-nyalahkan yang lain. Tidak. Nah, kata mereka, ini perwakilannya tentunya dari seorang sahabat Ubadah bin Shamit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Karena sebagian mereka, banyak mereka Nabi Muhammad utus ke banyak negeri. Nabi Muhammad utus untuk berdakwah. Di antaranya Mu'ad bin Jabal pernah ke Yaman, pernah ke Syam. Jalur yang bertolak belakang tentunya. Pernah kedua-duanya. Dan Nabi Muhammad ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, yang rata-rata kala itu penduduknya Nasrani, Nabi Muhammad apa katakan? Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu umat dan mereka ahli kitab. Artinya mereka orang-orang yang pernah diberikan kitab. Yahudi dan Nasrani. Artinya kamu sebelum berdakwah ke sana, kamu harus berilmu. Yang kamu datangi orang pernah punya kitab. Itu maknanya. Sebelum berdakwah, kamu harus berilmu. Kayak tadi misalnya, ada pertanyaan seorang akhwat tentang bagaimana mohon para jamaah ikhwan agar bisa merapat ke depan untuk jamaah di luar bisa masuk. Bisa enggak lebih merapat lagi? Ini masih kosong kayaknya. Di pojok kanan masih kosong. Merapat lagi jamaah. Silakan. Masih ada yang di luar ya. Yang di luar silakan masuk ya. Yang sudah di dalam silakan keluar ya. Oke. Berilmu dulu. Nah, tadi ada pertanyaan seorang akhwat yang ayahnya itu merasa khawatir ketika anaknya sudah mulai pakai cadar, ketika anaknya sudah mulai tidak mau lagi salaman dengan yang bukan mahram. Ayahnya enggak melarang, cuman khawatir karena anaknya ini dapat beasiswa. Takutnya karena sikapnya seperti itu nanti beasiswanya diputus. Ulun katakan, Mbak, soal cadar maka ini perkara khilaf. Cuman yakni jumhur para ulama mengatakan yakni wajah dan dua telapak tangan bukan aurat. Artinya di sini masih fleksibel lah ya. Tapi tetap orang tua Anda harus Anda dakwahi, itu tugas Anda mendakwahi. Lain cerita kalau Anda mengambil pendapat wajib, maka Anda harus pertahankan. Tapi kalau Anda mengambil pendapat hanya sebuah keutamaan, maka Anda mengalah, no problem. Karena perkataan jumhur, wanita itu aurat semuanya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tugas Anda sekarang memahamkan abah. berkaitan dengan larangan berjabat tangan, ini mutafak, enggak ada khilaf, enggak boleh. Tapi tetap tugas Anda juga menerangkan kepada Abah. Allah pasti tolong ketika Anda menegakkan kebenaran. Walaupun kekhawatirannya sampai mungkin diputus beasiswanya, rezeki Allah dari yang lain pasti datang. Karena Anda mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap salaman dengan yang bukan mahram, kemudian yakni misalnya malah melepas jilbab demi beasiswa, malah susah hidup Anda. Anda mencari ridha manusia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi tugas Anda berdakwah. Karena mereka hanya belum faham saja. Oke. Kemudian tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Ini para sahabat membaiat tentang perkara ini pada Nabi Muhammad. Kita juga harus demikian. Tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Enggak boleh takut. Mungkin Anda berdakwah kepada orang tua, merasa tidak nyaman, akhirnya kebenaran tidak disampaikan, enggak boleh. Paman, bibi, saudara, sampaikan saja. Tugas kita hanya menyampaikan. Seperti biasa yang selalu sampaikan, metodenya, yakni mengilmui apa yang Anda sampaikan. Pakai skala prioritas mana yang dulu harus Anda sampaikan. Cari pengwaktuan yang tepat kapan Anda menyampaikan. Hiasi kemudian dengan kelembutan dan banyak doa. 5 kaidah berdakwah. Orang enggak suka, enggak ada masalah. Anda menyampaikan kebenaran kemudian dicela orang, udah biasa. Nabi juga begitu. Anda posting di Instagram tentang dakwah, Anda reshare postingan seorang ustaz tentang dakwah, ada aja tuh nada-nada miring. Ada yang langsung dikomen, nada yang miring. Ada mungkin yang mendm antum, nada yang miring, artinya mencaci maki kah, mencela kah, atau apa, menggembosi Anda misalnya supaya Anda berhenti. Enggak usahlah posting-posting begituan, jadi muslim yang biasa aja. Enggak perlu, jangan takut, bismillah. Karena bisa jadi setelah Anda posting, Anda meninggal. Dan postingan Anda tentang dakwah, ribuan orang baca postingan Anda, bahkan mungkin karenanya orang tersapa hidayah. Apa enggak pahala ngalir terus buat antum dari akun yang terus bergulir? Sampai kapan kita enggak tahu Instagram itu ada, sampai kapan kita enggak tahu Facebook itu ada. Tinggalkan jejak yang baik. Orang-orang yang mencela, abaikan. Yang DM enggak benar, blok. Komen enggak benar, blok. Ulun kalau ada komen ada miring aja, ulun blok. Kenapa? Saya jantungan. Saya enggak bisa emosi. Terlalu senang enggak boleh, terlalu sedih apalagi, enggak bisa dipicu. Karena obat-obatan yang ulun minum dulu dari 2014 sampai 2012-14, tatonya membuat jantung lebih sensitif. Supaya lebih sadar sebenarnya. Cuman imbasnya terlalu sensitif. Akhirnya mudah bahagia, mudah sekali juga sedih. Enggak bisa ada yakni pertanyaan modelnya menantang sedikit atau apa lagi misalnya mencela, itu deg-degan sini. Saya blok. Saya pengen main aman. Dan ngapain juga kemudian lama-lama debat gitu ya, debat-debat-debat tentunya. Ya mohon maaf Ustaz, saya masih awam. Lah ngapain tadi dari tadi kita debat kalau ente awam? Kan gitu biasanya. Enggak usah, abaikan aja. Wallahu alam bisa. Apalagi kemudian komen dengan nada-nada miring, celaan, atau bahkan mungkin dari agama yang lain, abaikan. Karena nasihat kita masih insya Allah dengar oleh banyak kaum muslimin. Kalau Anda sampai nonton, ya alhamdulillah. Anda non muslim nonton video kita, alhamdulillah. Kan yang paling banyak komenan di video muslim makan babi kan. Saya baca itu. Wah, ini yang komen yang sering makan babi nih. Tersinggung semua. Ya. Kullu ina'in bima fihi yanbahu. Semua ketel akan mengeluarkan isinya. Isi ketel itu adalah air yang bening, keluar air yang bening. Isinya susu, keluar susu. Isinya comberan, comberan yang keluar. Anda akan terlihat dari perkataan Anda, kok isinya cici maki? Ya begitulah otak Anda dan apa yang Anda makan. Kalau Anda, khususnya admin Rifkon TV meladeni, Anda sama-sama mereka. Enggak usah diladeni. Biarkan aja udah. Itu bukti mereka nonton videonya. Alhamdulillah mudahan Allah sentuh mereka dengan hidayahnya. Karena nasihat kita untuk kaum muslimin. Yang sering makan babi kesinggung. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan keterangan Ustaz menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ini nih, ulun rada naik nada sedikit nih, deg-degan nih, enggak nyaman langsung. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mereka berkata dengan kebenaran, menerangkannya, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada jalan Allah. Inilah para sahabat. Mereka mengatakan, mereka menerangkan hanya kebenaran. Itulah kenapa mereka menjadi barometer memahami agama ini. Karena mereka tidak menyampaikan kecuali kebenaran. Dan mereka tidak pernah takut celaan siapapun. Karena kalau misalnya jamaah, kita hanya di terlepas dari ulunnya, mungkin pianya, mungkin yang sehat ya. Ketika orang membuli gitu ya, orang mencaci maki, ya abaikan saja. Abaikan saja. Karena bisa jadi di postingan Anda yang kesekian, nanti dia disadarkan. Ulun hanya main aman, kalau Anda biarkan aja dulu. Bukti bahwasanya dia menyaksikan, dia memantau, dia stalking, yakni postingan Anda. Dan celaan yang kita dapatkan tidak akan mengalahkan celaan yang Nabi Muhammad dapatkan. Jemaah, dituduh dukun itu menyakitkan. Itulah kenapa kemudian kata itu yang kita pakai untuk menyadarkan sebagian ustadz yang dilabeli ustadz tapi dukun. Itu kata untuk melecehkan sebenarnya. Ketika Anda mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, Anda dukun. Itu orang akan, disambutnya dukun saja. Itu marah. Kenapa? Karena itu untuk melecehkan memang. Supaya Anda sadar, yang tahu yang gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tuh dituduh seperti itu menyakitkan sebenarnya, padahal beliau menyampaikan wahyu. Apa saja tuduhan pada Nabi Muhammad? Dituduh gila lah, dituduh kerasukan setan, dituduh baca kitab-kitab sebelumnya, padahal mereka tahu Nabi Muhammad enggak bisa baca. Ya pengen nyela aja. Ketika tidak bisa mencela syariat yang Nabi Muhammad bawa, mereka akan cela fisik dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW begitu penyabar sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mereka berkata dengan kebenaran, maksudnya sahabat, mereka berkata dengan kebenaran, menerangkannya, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada jalan Allah. Jadi Anda pun, semua kita pun tidak boleh kemudian takut akan celaan siapapun orang yang mencela. Wah, pengajian di Masjid Imam Syafi'i beginilah, yang sering ngaji di situ seperti inilah. Abaikan saja. Anjing menggonggong timpuk. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Bas, abaikan saja. Kalau Anda pikirkan nanti Anda stroke ya. Wallahu a'lam bissawab. Biasa sering Anda dapatkan ketika belanja di Alfamart ya. Ada stroke ya. Pak, mau stroke-nya, Pak? Wah, saya pengen sehat, Mbak. Maksudnya itu ya, kwitansi ya. Mereka tidak pernah menyembunyikan kebenaran sedikit pun lantaran takut kepada pecut atau tongkat, tidak pula takut kepada amir dan penguasa. Sebagaimana hal itu diketahui bagi orang yang memperhatikan petunjuk dan jalan hidup mereka. Enggak pernah takut mereka. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kebenaran dari Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, dimanapun mereka diutus oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Ketika ada celaan, makanya bisa kita katakan ini sudah sunnatullah. Sudah dituliskan. Kebenaran itu seperti itu. Kebenaran itu pemeluknya sedikit. Kebenaran itu tidak disukai. Dicela, dicaci maki, bismillah. Jalan aja udah. Jangan sekali rahimakumullah, karena fokus kita, apalagi misalnya yang sudah berkeluarga, Anda, keluarga Anda selamat dari api neraka Allah, itu fokus. Kalau Anda memikirkan semua celaan orang, waduh, capek hidup ini. Mending Anda habiskan semua energi Anda untuk beramal saleh. Anda punya kemampuan dalam berbicara, Anda berdakwah. Anda punya kemampuan berdakwah dalam bentuk tulisan, ketikan, silahkan. Anda jago ngedit-ngedit foto, bikin pic, minta konfirmasi ke seorang ustaz, ustaz bagus enggak, cocok enggak, bagus, share. Ya, dengan kemampuan Anda masing-masing. Dan jangan takut celaan siapapun. Kalau Anda misalnya atau pian ingin seperti ulun, ingin main aman, ya tinggal blok, remove pertemanan. Di Facebook itu kalau misalnya ada yang posting macam-macam, ulun langsung unfriend. Karena dulu kita kan main ad aja ya, wah karena suka gitu, ad, ada yang ad seneng gitu, apa istilahnya, apa menerima atau apa, approve. Berjalannya waktu, wah postingan alay, postingan macam-macam, postingan hapus, nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi ketika postingannya hanya titik tiga, waduh, yang punya akun bungas, yang komen banyak. Padahal dia cuma titik, cuma tiga titik dia posting, tik, semua yang komen, karena profil picture-nya cantik sekali. Ada bukti, sudah kami minum obat, sakit kah? Padahal yang punya akun laki-laki. Karena kalau melihat yang bisi akun bungas, komen aja terus. Jangan ya, semua jejak Anda tercatat ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan di sini lanjutannya, Abu Sa'id pernah mengingkari Marwan yang pada saat itu sebagai penguasa Madinah. Ubadah bin Samit pernah mengingkari Muawiyah padahal ia seorang khalifah. Ibnu Umar pernah mengingkari Hajjaj bin Yusuf yang bengis lagi jahat. Ali pernah mengingkari Amr bin Sa'id, seorang penguasa Madinah. Dan pengingkaran mereka terhadap para penguasa sangat banyak, yaitu apabila penguasa tersebut telah keluar dari keadilan. Perhatikan, ini pakem, ini salah satu pakem. Dan bahkan ini bisa jadi, bukan bisa jadi, ini adalah pengingkaran yang terang-terangan, jemaah. Ingat, kita punya kaedah menasihati penguasa itu kan diam-diam. Itu kaedah basic. Man arada, ada disebutkan di sini di ujung, man arada ayyan saha lidh sultan falyubdihi alaniyah. Halaman 131, perhatikan, kita skip sebentar. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Yang artinya adalah, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya empat mata. Kalau penguasa itu mau mendengarkan nasihat itu, maka itu yang terbaik. Itu yang kita kehendaki, nasihat kita didengarkan. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia, kita, telah melaksanakan kewajiban menyampaikan amanah yang dibebankan kepadanya, kepada kita. Diterima, alhamdulillah. Tidak, kita sudah menyampaikan tugas, menegakkan tugas, menunaikan tugas. Ini hukum asal. Apakah kemudian boleh menasihati penguasa atau pemerintah terang-terangan? Boleh. Tapi ada persyaratannya, ada pakem-pakemnya, dan ada konsekuensinya. Ini yang Anda lihat di sini nih, ini semuanya terang-terangan loh, di hadapan khalayak ini. Atau bukan semuanya, sebagiannya di hadapan khalayak. Sahabat juga pernah menegur Umar bin Khattab di hadapan khalayak. Pakem mudahnya seperti ini ya. Anda kalau ingin menasihati pemimpin, penguasa, tapi terang-terangan, dalam artian mungkin kalau di zaman sekarang bisa langsung, bisa tidak langsung, artinya Anda mungkin di mimbar-mimbar. Satu, Anda memang orang yang diperhitungkan. Anda orang berilmu, Anda alim ulama, Anda bukan orang standar. Ini pertama. Jadi Anda harus tahu diri, yang Anda nasihati penguasa, Anda siapa dulu. Kalau Anda kemudian orang biasa, rakyat jelata, enggak level. Yang ada nanti adalah caci maki. Kenapa Anda harus menjadi orang yang ternama, atau Anda orang yang mungkin punya bukan fans ya, pengikut, atau Anda orang alim ulama lah. Karena yang kedua, akhirnya nanti Anda berbicara dengan bijak, karena Anda orang yang berilmu, akhirnya perkataan Anda bijak, kosa katanya, diksinya, semuanya Anda pilih yang bagus-bagus. Kenapa? Karena Anda memenuhi persyaratan. Anda seorang yang alim. Akhirnya perkataan Anda tertata rapih. Boleh. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Juga generasi berikutnya. Tiga. Sudahlah kemudian Anda mengatakan dengan kata-kata yang bijak, Anda juga harus mempertimbangkan jangan sampai perkataan Anda sebijaksana apapun memicu orang kemudian untuk memberontak. Jangan sampai. Memang kata-katanya bijak, tapi seperti membakar. Jangan. Anda harus perhitungan itu ketika menasihati penguasa. Sudah bagus diksinya, sudah bagus kata-katanya, tapi kalau Anda perhitungkan karena kalau Anda perhitungkan karenanya masyarakat kemudian mengangkat senjata kasarnya untuk menggulingkan pemerintahan, enggak tepat ini. Harus ada perhitungan ini. Keempat, mungkin yang terakhir karena sudah diingatkan dua kali, Anda harus tahan dengan konsekuensi. Anda harus siap dengan konsekuensi. Ketika Anda dengan perkataan tersebut, sudahlah Anda alim, alhamdulillah Anda bijaksana, alhamdulillah kemudian orang tidak terbakar, tapi pemerintah enggak suka dan akhirnya Anda dizalimi bahkan mungkin dipenjara, Anda harus siap. Anda harus siap. Kadang-kadang yang terakhir Anda enggak siap. Begitu kemudian diciduk, ditangkap, diinterogasi, langsung kemudian teler. Atau apa tuh bahasa Betawinya tuh, jiper ya, ngeper ya. Tadi meluap-luap begitu datangin polisi, Pak, ke kantor. Iya kah? Kemana yang harimau yang tadi? Simbanya mana? Mufasanya mana? Lion King ya. Allah yang bisa. Silahkan Anda dulu. Yang gak nonton gak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. الله أكبر الله لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi mengingkari kemungkaran penguasa dengan terang-terangan boleh, tapi ada syaratnya, pakemnya, konsekuensinya. Nabi Muhammad bahkan pernah menasihati, menegur Khalid ibn Walid di hadapan para sahabat yang banyak untuk sebuah kemaslahatannya. Ingat pertimbangannya. Jangan sampai ketika Anda mengingkari kemungkaran, Anda mempermalukannya, Anda membongkar aibnya, akhirnya darinya timbul kemungkaran yang lebih dahsyat. Ah, itu enggak bijak namanya. Jadi ada persyaratan, dhabit, pakem, dan juga kemudian konsekuensi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ingat, kembali kepada basic seperti ini jauh lebih utama. Berbicara empat mata lebih utama. Karena ketika mereka punya kesalahan, jangankan mereka para penguasa ya, kita saja kalau punya salah tapi dinasihati di khalayak ramai, malu kita. Itulah kemudian juga masyhur di antara perkataan Imam Syafi'i kan seperti itu. Jika kamu ingin menasihatiku, nasihati ketika bersendirian. Jika kamu menasihatiku di khalayak orang ramai, kamu yakni mempermalukanku namanya. Jadi tetap, jika kita saja tidak mau demikian, apalagi penguasa. Mereka punya power. Mereka bisa melakukan yang mereka ingin lakukan karena mereka punya power. Tersinggung mereka, selesai kita. Di zaman Orde Baru kan begitu. Ya, orang macam-macam sedikit hilang dari peredaran. Hilang sinyalnya. Anak 60-an, 70-an, 80-an, akhir 90-an faham dia. Kalau misalnya beliau masih memimpin mungkin ya, wallahu a'lam bishawab ya, masih memimpin misalnya, enggak sembarangan Anda nge-tweet atau kemudian pasang status di Facebook, besoknya Anda hilang, seakunnya hilang ketika Anda mengkritik dia. Wah, dasar Pak Harto ini, langsung hilang. Kenapa? Karena dia tukang sulap. Hilang. Aduh ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bersyukur ya, bahwasanya kita juga sekarang bebas berbicara, tapi di saat yang sama yang sesat pun bebas berbicara. Ulun ingat sekali dulu beliau Ustaz Yazid, dulu ketika di pesantren itu boleh ceramah keluar pesantren sebulan cuma sekali, dan itu dipantau zaman Pak Harto tuh. Ustaz Yusufnya, Ustaz Ja'farnya, itu cuma sekali doang boleh dakwah keluar. Sekarang alhamdulillah bebas, tapi tentunya yang menyimpang pun bebas ya. Di saat yang sama, yakni tantangannya juga berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka syukuri dan maksimalkan untuk berdakwah ya, di antaranya media ini ya, luar biasa. Kita lanjutkan. Mereka tidak takut pecut para penguasa itu, tidak pula takut terhadap siksaan dari mereka. Sedang orang setelah mereka, jadi dulu ada khalifah khutbah duduk, ditegur langsung di hadapan khalayak ramai. Jadi dulu ada khalifah ketika Id mendahulukan khutbah baru salat, langsung ditegur on the spot di hadapan khalayak. Kenapa? Fatal kesalahannya. Tapi ingat, pertimbangan tadi sudah mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang mengingkari kemungkaran terang-terangan boleh dengan yakni pakem tertentu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, kembali ke sini akan jauh lebih utama. Empat mata. Anda DM Pak Wali Kota, Anda DM Pak Gubernur, sekalipun mungkin bisa jadi yang pegang akunnya admin. Tapi ketika dibaca, kan kita tahu ketika itu sudah dibaca, direspon baik, alhamdulillah. Enggak, ya tugas kita sudah selesai. Enak. Beban sudah kita turunkan dari pundak. Dan kita akhirnya tetap memuliakan mereka dengan tidak membongkar. Pak, kebijakan Bapak yang ini menimbulkan, terangkan. Pak, kebijakan Bapak yang itu menimbulkan, terangkan. Misalnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik di belakangnya. Wallah namisam. Bisa. Apalagi di zaman sekarang, semua para penguasa punya akun media sosial. Kalau misalnya siapapun di antara kita, katakanlah semua kita rakyat jelata, ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan ke orang yang tadi loh, yang diperhitungkan tuh loh. Sampaikan ke dia, dia yang maju. Belum tahu, sebagian ustaz kita itu datang ke DPR itu, ke komisi-komisi di mana mereka ingin menyampaikan nasihat. Tentang apa misalnya? Ini berhubungan dengan komisi berapa? Oh, ini komisi 8. Ya ke sana. Ustaz-ustaz kita itu begitu. Enggak keluar-keluar ngabisin pemerintah di mimbar, enggak datang. Kan sebagian di Jakarta, tinggal datang ke kantor DPR. Orang mereka wakil kita kok, masa kemudian kita bertamu tidak diterima? Sampaikan. Sudah selesai. Mereka tetap terhormat, enggak dibongkar habis-habisan. Diterima, alhamdulillah, tidak, tugas selesai. Kezaliman yang mereka lanjutkan, mereka tanggung akibatnya. Mereka baik, kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Mereka buruk, kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Enak jadi rakyat itu. Ini kadang-kadang bukan siapa-siapa, kemudian mengkoordinir banyak orang, akhirnya terjadi apa yang terjadi, itu chaos ya. Wallahualam bissawab. Jamaah, yang terjadi di Suriah sekarang dan mungkin sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, salah satu di antara pemicunya adalah dakwah-dakwah para dai yang membakar. Padahal dainya sekarang masih santai. Mungkin minum teh, bercengkrama dengan anak istrinya. Padahal di Suriahnya hancur-hancuran. Padahal semua itu mereka berusaha untuk revolusi karena dakwah Anda kan. Nah ini. Wallahu a'lam bissawab. Maka syukuri negeri kita ini negeri yang aman. Ya, adalah kemudian kekurangan sana sini. Tapi syukur kita jauh lebih aman. Jangan sampai kemudian kita mudah terpicu oleh perkataan sebagian dai yang seperti ini hingga kemudian nanti hancur. Mungkin kita orang yang sudah dewasa bisa menghadapi nanti. Istri kita sebagai perempuan, belum tentu. Anak kita, belum tentu. Jangankan kerusakan atau apalagi misalnya perang antar kampung dan sebagainya. Anak kecil melihat sesuatu yang gak biasa melihat, mereka lihat saja, contoh seperti kebakaran, itu bisa gemeteran mereka. Karena itu sesuatu yang dahsyat buat mereka. Belum juga pernah mengalami waktu masih kecil di Dahlia, kebakarannya di Pad 8, di Cempaka 8, tapi sangat besar. Itu takutnya minta ampun. Padahal di Dahlia ke Cempaka 8 sekilo lebih, cuman saking besarnya api gemeteran. Itu anak kecil. Tidak bisa Anda bayangkan kalau kemudian orang tuanya saling angkat parang kah, beda yang mereka dukung kah. Ini aman. Maka bersyukurlah. Dan kalau kemudian Anda ingin yakni menasihati, nasihati dengan cara yang tepat, sisanya banyak berdoa untuk kemaslahatan negeri ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, defisit-defisitnya Saudi sekarang tetap jauh lebih nikmat dibandingkan kita. Perlu ingat sekali ceramah Ustaz Al-Fadil Firanda, pembedanya dan mungkin ini paling inti kata beliau, satu. Menyambut panggilan salatnya itu luar biasa. Ulun menyaksikan sendiri kan, ulun 4 tahun di sana. Ulun menyaksikan sendiri dan ulun pernah di Kuwait 3 pekan sama Ustaz Hasbi, saksi. Sama. Azan berkumandang, semua kegiatan selesai, off dulu. Semuanya pergi ke masjid. Warung-warung tutup, bahkan terkadang warung-warung itu bukan ditutup rolling door-nya, cuman ditutupi pakai kain doang. Dan orangnya sholat. Anda kalau mikir pengen nyuri, wah nanti hilang tangan Anda dipotong. Ya, apa firman Allah tentang kisos itu? wa innama fil qisasi hayah, apa? Dan sesungguhnya dalam praktek qisas itu ada kehidupan. Beberapa tahun terakhir ini bahkan sampai di Jeddah pun jarang sekali terjadi hukum qisas, padahal paling sering itu di Jeddah. Pengedar narkoba ketahuan langsung satu pekan bisa 6 yang dipenggal kepalanya. Tapi akhirnya orang akan berpikir untuk melakukan kesalahan. Ulun 4 tahun di Madinah tidak ada kasus pancung, 4 tahun enggak ada kasus pembunuhan berarti. 4 tahun. Di kita bayi aja dibunuh, gila benar. Balita hilang, ketemu-ketemu kepalanya enggak ada. Gimana coba? Kenapa? Karena tidak ditegakkannya hukum. Orang merasa ringan membunuh orang lain. Makanya Ustaz, jawabannya adalah khilafah. Oh, mulai deh. Allah bisa. Jangan sekali hukumullah lanjut. Jangan-jangan ketika ditegakkan ente pertama kali dipancung. Persiapkan dari diri, tegakkan hukum Allah di diri kita dan juga keluarga. Gak usah teriak-teriak padahal kita tidak melakukan. Lanjut 129 bagian yang terakhir. Sedang orang setelah mereka tidak menempati kedudukan ini, mengatakan kebenaran di semua tempat, tidak mengatakan kecuali kebenaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, pengingkaran akan sabda Nabi Muhammad di zaman tabi'in sudah ada. Sahabat masih hidup. Bayangkan. Sedang orang setelah mereka, setelah zaman para sahabat, tidak menempati kedudukan ini. Bahkan sebagian besar mereka banyak meninggalkan kebenaran karena takut kepada penguasa yang zalim dan jahat. Apalagi kemudian fatwa bisa dipesan. Waduh, ini bahaya. Yang tadi Subulun sampaikan itu. Kebenulun sampaikan ke Ustaz Haikal. Dan kala itu jamaah ada. Biar semua mereka mengambil faedah ke Ustaz Haikal. Dari pagi tulun yatinya. Tat kawakah betamuan lawan jamaah. Kami ke rumah pian. Kerusah, pian datang ke markas kita aja, urun ke sana. Urun sampaikan yang terjadi di pesawat. Ketika melewati Yalamlam, diumumkan bahwasanya ini adalah mikotnya orang Yaman. Tapi berdasarkan fatwa MUI, Jeddah pun adalah mikot. Jadi boleh kemudian nanti ihram dari Jeddah. Waduh, repot saya bilang. Iya. Pesawatnya itu yang kemarin bawa Herli. Saya mau pengen ngomong Garuda gak enak. Pesawatnya. Akhirnya kata Sahikal, ya bagaimana lagi kata beliau. Insyaallah semua ibadah para jamaah diterima Allah karena mereka hanya mengikuti sebuah fatwa. Yang berfatwa yang nanti akan bertanggung jawab. Karena Jeddah bukan miqat. Harusnya anda bayar dam. Satu ekor kambing. Wallah nam bisa. Jadi gimana ya? Apakah karena tekanan gitu ya? Tekanan orang banyak. Enggak pengen ribet. Karena agak ribet memang. Kalau anda adalah jamaah haji gelombang kedua, berarti anda langsung ke Mekah. Berarti anda turun di Jeddah. Katakan di Mekah, berarti anda turun di Jeddah. Berarti anda melewati mikotnya orang Yaman. Dari situ anda harus ihram. Niat ingin masuk sebuah nusuk atau ibadah, entah umrah atau haji. Berarti di pesawat anda, ya ini niatnya, labbaikallahumma umrotan, pengen umrah, labbaikallahumma hajjan, pengen haji misalnya, atau sekaligus umrotan wahajjan, misalnya anda haji yang kiran, misal. Harus dari situ, berarti anda sudah pakai pakaian ihram sebelum naik, ribet memang. Apalagi anda di atas pakainya, jauh lebih ribet. Tapi ketika dipraktekkan biasa aja tuh. Sebelum naik pakai dulu. Mungkin masih pakai kaos di dalamnya, masih pakai CD di dalamnya. Begitu nanti ingin melewati mikot Yalamlam, mikotnya orang Yaman, akan diumumkan setengah jam lagi kita akan melewati mikotnya orang Yaman. Gitu tuh kalau pesawat Saudi ya. 15 menit lagi. Baru kemudian kita sekarang sedang melewati. Silakan anda berniat. Nah, sejak setengah jam tadi, kita bisa kemudian melepaskan pakaian yang berjahit. Wallah nam bisa. Belum pernah mempraktekannya, dan biasa aja tuh. Enggak seribet yang anda bayangkan. Tapi orang ini menganggap ribet, mendingan nanti sudah turun jedah baru pakai ihram. Aduh. Tapi keluarnya fatwa MUI coba. Ini yang kita takutkan. Anda menelurkan atau mengeluarkan fatwa, yakni karena Anda takut dengan perintah atau karena pesanan. Nasihat juga tentunya untuk siapapun yang ada di dalam sana. Wallahu a'lam bishawab. Karena kata Syekh Haikal, enggak ada sejajar-sejajarnya dengan nyalam-lam jedah itu. Bujur kata, bubuhannya menyambat itu sejajar tadi. Dari mana sejajar? Setengah jam lebih jaraknya. Sejajar dari Hong Kong. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Syekh Haikal, inilah yang sangat kita sayangkan, kata beliau. Semua jamaah dengar tuh. Orang kalau sudah hajian, banyak hal yang ditinggalkan dari haji-haji kita ini. Makanya kalau Anda sudah daftar haji, apalagi plus, sekarang nunggu 5-7 tahun, plus ya nunggu. Kecuali Anda haji furoda, pakai visa khusus furoda namanya, itu 200-an juta. Tapi dengan angka sebesar itu, maka manasik Anda benerin dong. Sampai sana Anda minta fasilitas dong. Maaf Pak, kita tanggal 8 kita tidak hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kita tidak bermalam ke Mina. Eh, saya bayar 200, saya pengen nginep. Anda yang bayar kok. Bayar 200 juta masa kemudian enggak bisa nyewa tenda di Mina untuk bermalam di Mina tanggal 8. Sunnah memang, tapi banyak sunnah yang kemudian Anda tinggalkan di hari itu yang Nabi Muhammad lakukan kala itu. Tanggal 9-nya jursaikal, tanggal 10-nya, 11, 12, 13-nya, umat lewat bertahan di sini. Kasihan mana jamaah kita tuh. Makanya banyak jamaah yang mereka berani keluar dari rombongannya. Ngikut sebagian mahasiswa, ikut haji koboi, ikut tidur di pinggir jalan. Yang penting retentan semua ibadah kena, tidur di masjid, tidur di pinggir jalan. Kesana kemari jalan kaki. Ulun tahun pertama tuh semuanya jalan kaki. Karena dapat tantangan dari kakak-kakak kelas. Jalan kaki tahan enggak? Tahan. Iya. Totonya memang sangat jauh jaraknya satu sama lain. Tapi karena rame-rame, kemudian iya bersama kaum muslimin banyak kan. Apalagi kemudian enggak mesti zikir, enggak mesti ngaji gitu ya, ngobrol pun boleh kadang-kadang. Seru. Sampai selesai. Capek memang. Tapi waktu itu fisik masih kuat. Apalagi masing-masing kita bawa apa tuh? Bawa air, bawa semprotan. Saling semprot satu sama lain, bukan nyemprot diri sendiri. Teman mulai lelah. Jalan, tapi lelah. Bisa ngantuk. Cerot. Wih. Wah. Jalan lagi. Nanti dia ngantuk, siram-siraman. Air habis, lempar batu. Enggak, siram-siraman aja. Allah yang bisa. Itu tahun pertama. Tahun 2, 3, dan 4, tenaga sudah berubah ya. Berjalan ke pulang ya, membisik gini. Ya Allah, wallah alim bisa. Lanjut jamaah, masih panjang. Bahkan sebagian besar mereka banyak meninggalkan kebenaran karena takut kepada penguasa yang zalim dan jahat. Maka termasuk perkara yang mustahil, mereka itu sejalan dengan kebenaran. Sedang para sahabat Rasulullah SAW tercegah dari kebenaran itu. Artinya mustahil generasi berikutnya jauh lebih baik dibandingkan para sahabat. Mustahil generasi berikutnya lebih baik dibandingkan para sahabat yang mereka sudah membaiat Rasulullah untuk selalu menegakkan dan mengatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Enggak mungkin ada generasi yang mengalahkan mereka. Ingat, sahabat secara kolektif itu maksum, tapi secara individu tentunya tidak, karena mereka hanya menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Namun perlu diingat bahwa pengingkaran kepada penguasa diajarkan adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti pada zaman sekarang dengan cara menjelek-jelekkan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, menampakkan kebencian kepadanya di hadapan umum atau melalui media lainnya, dan mengadakan provokasi. Itu sudah tercakup di empat persyaratan yang ulun sebutkan tadi. Ulun sebelum baca ini baca 7 artikel tadi, cukup panjang-panjang, semuanya tentang ini. Ulun gabungkan tadi semuanya dalam 4 hal tadi. Ada adabnya. Kalau Anda menjelek-jelekkan, Anda menyebutkan aib, Anda menyebutkan kekurangan, Anda kemudian ada ujaran kebenciannya, Anda memprovokasi orang, bukan nasihat namanya. Anda ingin negara ini hancur. Udahlah begitu, Anda gak siap diciduk, gimana? Dia kan hanya menyampaikan kebenaran karena ditangkap, bukan kebenaran. Anda menyampaikan ujaran kebencian. Belum pernah gitu ya, dalam bentuk chatting gitu ya. Kan terlepas dari perdebatan bahwasanya pajak ada yang memperbolehkan asal hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Dari 2016 kalau enggak 17 Saudi sudah memberlakukan karena defisit. Duitnya habis bantuin Suriah, duitnya habis bantuin Yaman. Ulun sejak kuliah dulu sampai kemudian ya awal-awal kembali umroh di tahun 2016, enggak pernah tuh saya lihat di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjidil Haram ada tempat-tempat toko-toko lil ijar, disewakan, dikontrakkan. Enggak ada dulu. Sekarang ada dikontrakkan. Di titik-titik yang strategis dikontrakkan. Kenapa? Defisit. Terasa sampai ke masyarakatnya. Akhirnya mereka memberlakukan pajak, tapi dikembalikan kepada rakyat. Terlepas dari perdebatan loh ya. Nah waktu itu ada menyebutkan ke ulun, orang pajak tentunya ya, kita juga dikembalikan ke rakyat. Oh gitu ya, saya bilang. Antum pernah ke Batu Licin gak? Saya bilang gitu ya. Kenapa memangnya? Ya coba saja ke Batu Licin, jalanan gak benar. Saya baru sebutkan titik A, B. Dari A ke B, Banjar, Batu Licin. Saya cuma sebutkan dari semua total Kalsel, cuma Banjar, Batu Licin. Cek jalanannya. Mudah ini kritik yang benar ya, pemerintah. Ya kan katanya dikembalikan ke rakyat pajak. Sebagian pian juga bayar pajak, ulun juga bayar pajak. Waktu itu SIV-nya sudah saya matiin ya. Bayar. Tapi enggak tuh. Sekalinya dibenerin, ya ditambal doang. Akhirnya kemudian jadi, ya ini jadi gundukan sedikit, ngebut sedikit, bampi mobilnya, kadakawa guring jadinya. Atau terkadang kita tidur nyenyak, yang lain juga nyenyak, supir merasa kurang ajar nih tidur semua. Sengaja dia kemudian dibampi namanya, jegrek ya bangunan bertahan. Gawiannya Ipan tuh, mana orangnya nih. Guringan sampai mengaruh lo, besahutan lo, ulun depan. Alpian belakang, Muslim belakang, aku cari lubang, tuh bangunan bertahan. Ada apa, apa? Apa kata ditujar? Ya Allah, ya begitulah ya pengalaman kalau safar ya. Jamaah, jadi enggak usah kemudian yakni menjual itu, karena kita bisa merasakannya kok. Jembatan 2x4 meter aja 6 bulan kok. Gimana dikembalikan ke kita? Kan ditatah belayung 6 bulan. Dari anak ulun sebelum ke pesantren sampai mereka liburan baru jadi itu jembatan 2x4 meter. Wallahualam bisa. Mudahan kritik membangun ya pemerintah. Oke. Wallahualam bisa. Karena tentunya ini tidak menimbulkan chaos ya. Mudahan saya layak juga menyampaikan. Wallahualam bisa. Karena follower saya 14.000, lumayan pemerintah. Dalila sampai gak percaya. Bah, pian tuh nukar gak followernya? Wah, kurang ajar. Anak sendiri gak percaya. Lanjut jamaah. Hal tersebut bukan cara yang benar. Bahkan cara ini menyalahi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan berbahaya yang lebih besar serta tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai kemudian ya seperti Suriah sekarang. Berdasarkan perkataan 1, 2, atau 3 da'i yang memprovokasi mereka untuk kemudian menegakkan yakni revolusi, berevolusi, akhirnya malah hancur-hancuran. Bahkan teman kami yang dari Suriah juga gak tahu tuh masih hidup atau enggak. Ulun punya teman dari Damaskus, Dimishq, Suriah. Gak ada beritanya tuh, karena kita punya grup Islamic University, bikinin grup per generasi. Enggak ada tuh dia di situ tuh. Enggak mungkin enggak punya handphone. Lawang dia di antara orang yang ya cukup waktu kuliah, cukup faham akan komputer. Wallahu a'lam bishawab. Jamaskan hukumullah. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallah tabaraka wa taala fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa taala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, kita kenal mereka dengan kebaikan mereka. Kita juga tahu mereka punya keburukan. Tapi tetap Nabi Muhammad melarang kita untuk memberontak selama mereka masih sholat, selama mereka memudahkan kita untuk sholat. Enggak boleh berontak. Ma sallau, kata Nabi Muhammad, atau ma aqama fikumus sholat. Bahkan Pak Wali Kota kita itu kalau subuhnya keliling Banjar, Pak Ibnu itu muter-muter semua masjid Banjarmasin dia kalau selalu subuh. Saya tanya, kenapa Pak? Pengen lihat anak mudanya seberapa yang sholat subuh di masjid. Nah, Mbak Tupang Pak, berapa Pak? Kayak tupangnya. Nah, kayak tupangnya itu sudah kada nyaman. Paling 30% ya sih. Ya, Allah Nabi Muhammad. Jadi gak perlu kor-kor khilafah ya, kalau Anda masih sholat subuh di rumah ya. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia akan dimuliakan Allah di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat di hadapan khalayak ramai, karena Anda mempermalukan dia di khalayak ramai. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kama tadinu tudan, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda mengenai nasihat penguasa dengan cara yang benar, yaitu dengan berbicara empat mata, mendatangi mereka. Boleh terang-terangan dengan konsekuensi yang tadi. Man arada ayyan sahalihi sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin ya'khud biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya empat mata. Kalau penguasa itu mau mendengarkan nasihat itu, maka itu yang terbaik yang kita harapkan. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban. Selesai tugasnya. Maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban menyampaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Selesai. Tentunya khilaf panjang juga tentang keabsahan hadis ini, tapi yakni berdasarkan begitu banyaknya periwayatan dari jalan-jalan yang lain, maka akhirnya sebagian para ulama di antaranya Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagian orang yang tadi teriak-teriak khilafah, enggak suka dengan metode kita menasihati dengan diam-diam, mereka permasalahkan hadis ini dan mereka lemahkan. Tapi ilmiah bagus, karena pendalilannya kuat. Tapi itulah perselisihan di kalangan para ulama. Syekh Albani mensahihkan karena begitu banyaknya syawahid dan tawabi' yang menguatkan hadis ini hingga kemudian beliau mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau katakanlah lemah, kemudian kita enggak pakai. Anda ingin terang-terangan menasihati pemerintah, boleh, dalilnya pun banyak. Tapi ingat, ada adabnya dan ada etikanya. Tidak serampangan, tidak menjelek-jelekkan, tidak kemudian membongkar aib, tidak memprovokasi orang, dan Anda harus tahu diri siapa Anda. Kenapa terkadang orang tidak tahu diri? Karena kelamaan duduk ya. Wallahul muwaffiq. Jadi enggak bisa diri. Oke. Mak banyaknya lah. Pengen rapel kan nih, mentang-mentang libur berapa kali. Ustaz, apa boleh kita marah ketika mengingatkan kepada keluarga perkara ibadah terutama sholat, karena ketika dengan cara yang halus terkadang tidak didengarkan? Wallahu a'lam bishawab. Halus saja Anda tidak dengar, apalagi kemudian Anda dengan nada yang kasar atau marah-marah. Tidak mengapa. Tetap dengan kelembutan, tapi hiasi dengan kesabaran. Mungkin di nasihat Anda yang kesekian, mereka mendengarkannya. Dan ingat, minta bantuan kepada Allah ya. Setelah menasihati itu, minta bantuan ya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena siapalah kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala jua yang kemudian melunakkan hati mereka hingga mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sabar aja, tetap dengan kelembutan. Tidaklah kelembutan ada pada suatu perkara kecuali kata Muhammad akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan diambil dari suatu perkara kecuali akan membuatnya lebih buruk. Tetap dengan kelembutan. Apa hukumnya membayar pajak tidak sesuai dengan yang dibayar? Apakah termasuk zalim? Apakah termasuk menzolimi? Wallahualam bissawab. Berat nih pertanyaan nih. Karena sebenarnya kita ketika bayar pajak pun kita sudah terzalimi. Akhirnya kemudian orang ngemplang ya. Atau bayar tapi tidak sesuai hitungannya. Wallahualam bissawab. Karena kalau Anda bayar sesuai hitungan, Anda mungkin gak bisa dagang. Ya, kalau sesuai peraturan. Ulun dulu di tahun-tahun awal dagang, kemudian akhirnya punya CV, akhirnya karena kalau punya CV baru bisa kemudian yang ikut tender-tender gitu harus punya CV dulu kan. Tapi konsekuensinya berikutnya banyak hal-hal yang buruk yang ulun dapatkan. Harus ya katakanlah ada suap sini suap sana ya biar kita yang dimenangkan. Wah udah gak benar nih saya bilang. Atau kemudian ketika bayar pajak kita tuliskan sesuai penghasilan, kemudian muncul angka sesuai untuk kita bayarkan, malah orang pajaknya yang ini pian sejujurnya kayak ini ya, kada berat lah pian ya. Mereka kada berat lah pian ya. Mereka yang ngajak kita untuk culas ya. Karena memang berat sebenarnya kalau sesuai. Aduh, enggak tahu saya nanti tanya Ustaz Hasbi ya, bingung saya. Tapi saya sudah berhenti ya, sudah saya cabut CV-nya. Karena kalau CV-nya masih ada padahal usaha kita sudah tutup, itu tetap harus bayar. Tetap akan mereka kejar ya. Yang jelas ketika bayar pajak kita ini prosesnya terzalimi. Tapi kalau memang yang kita bayarkan betul-betul kita dapatkan imbasnya dalam kehidupan kita sebagai rakyat, itulah yang diperdebatkan para ulama yang membolehkan, karena manfaatnya balik kepada rakyat ya. Mungkin yang kesehatan kita katakan gratis susah ya, mungkin untuk bayar kesehatan jauh lebih murah kah, bayar sekolah jauh lebih murah kah, atau bayar air atau apalagi itu listrik lebih murah kah, karena mungkin pemerintah yang bayarkan separohnya, kita bayar nggak apa-apa, cuman nggak semuanya. Nah itu tuh imbas seperti itu kita belum dapatkan ya, Allah alam bisa. Seperti yang menceritakan kemarin tuh tentang jamaah kita, tentang BPJS sih bukan pajak, tentang BPJS. Bagaimana kezaliman yang dia dapatkan? Bayar BPJS sejak namanya askes total 9 tahunan, sebulannya 130 ribuan, kasarnya ketika 9 tahun 15 jutaan dia punya uang. Diare dia. Ke rumah sakit dia. Tatonya ini rawat jalan aja ya. Oh, dia kan diarenya sudah 5 hari hampir sepekan. Cukup parah diare seperti itu. Dia pengennya diopname. Ini rawat jalan aja dan dikasih obat, silahkan ke loket. Ke loketnya pun bayar. Begitu ngambil obat ada 3 obat. Satu obat saja yang mereka miliki. Yang 2 ini kami kada bisi ya, satu ini bisi. Dikasih alhamdulillah oralit. 15 juta buat oralit 3 saset. Bikin juga bisa di rumah. 3 banding 1 kan? Ya, 3 gula 1 garam. 3 sendok gula 1 sendok teh garam. Oralit. Kita juga bisa bikin. Akhirnya obat yang berikutnya cari ke apotek. Pak, obatnya juga enggak ada. Tapi ingredient obat ini ada di Entrostop. Hah? Entrostop doang enggak, Anda enggak punya. Pengen marah kan? Tapi taunya usut punya usut, ya pemerintah enggak bayar. Ke rumah sakit itu gimana? Wajar mereka enggak berikan layanan. Namun mereka belum dibayar triliunan. Bersabar ya. Makanya harus sehat lah. Supaya kada garing lah. Tapi sakit itu pelebur dosa ya. Biar kita sadar kita banyak dosa. Allah kasih sakit ya. Lain dengan orang-orang yang yakni alhamdulillah orang berikan kekayaan melimpah ya. Mereka kalau pusing aja mungkin operasi ya. Pak, saya ini suka pusing, Pak. Kata dokternya, "Oh, kalau suka lanjutkan aja, Pak." Dokter geblek gitu ya. Saya ini biasa pusing, Pak. Oh, gitu ya. Ya paling minum obatnya. Bodrek selesai, Pak. Oh, enggak, saya pengen operasi. Ganti kepala saya, Pak. Karena duitnya ada. Orang kaya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari Natal. Wah, mulai nih. Kita mau bikin video nanti tentang Natalan ya. Hari Natal tahun kemarin saya menghadiri undangan acara makan-makan oleh teman saya yang Nasrani. Apa hukumnya menghadiri acara tersebut? Terlarang. Saya tidak langsung Anda berpartisipasi dengan acara mereka dan itu bagian dari agama mereka. Anda harus tentukan sikap. Sekalipun dia teman dekat Anda, bahkan mungkin dia keluarga Anda, tentukan sikap. Jadi toleransi itu gak harus seperti itu. Biarkan mereka beribadah dengan ibadah mereka. Kita gak berpartisipasi. Itulah toleransi. Jangan kebablasannya. Karena biasanya memang dipicu dengan mereka kalau Idul Fitri datang ke rumah-rumah kita tuh. Supaya nanti ketika Natalan kita ke rumah mereka. Enggak. Anda datang Idul Fitri, kami akan jamu. Natalan, kami gak datang. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap ana jika ada dosen yang menyuruh ana memakai jilbab pendek seperti jilbab segi empat biasa, siap? Padahal tidak ada peraturan tentang jilbab di kampus ana, haruskah ana menuruti? Tidak. Apalagi pendeknya sampai di atas dada. Jangan. Minimal sekali itu jilbab Anda, khimar, bahasa kita jilbab, padahal jilbab itu adalah baju kurung. Bahasa Arab jilbab itu baju kurung, menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Tapi di kita jilbab itu adalah kerudung. Oke, kita ikuti bahasa kita. Maka itu yang dimaksudkan bahasa Arab adalah khimar. Wal yadribna bihumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah mereka menutupi kepala mereka dengan khimar, kerudung, sampai ke jaib. Jaib itu adalah belahan dada. Pakaian yang ada belahan dada. Itu maksudnya jaib. Jadi itulah paling minim. Jilbab Anda adalah menutupi dada. Bagus lagi menutupi pinggul. Apalagi kemudian sebagian akhwat khimarnya, bukan jilbab ya, khimarnya sampai lutut. Ah, mantap. Lebih anggun, lebih elegan, dan lebih segalanya. Walaupun mereka pasti panas ya, tapi subhanallah standar para akhwat, mereka punya pembanding yang bagus. Mendingan panas di dunia daripada di akhirat. Sip, pertahankan prinsip itu. Panas, tapi kan gak setiap saat Anda makainya. Ketika ke kampus doang untuk kasus mahasiswi, ketika keluar rumah doang untuk kasus ibu-ibu yang lain, enggak setiap saat kan di rumah Anda enggak pakai jilbab. Anda tetap bisa pakai daster. Anda belum punya anak, Anda bisa cuman pakai dalam mana terserah. Karena ingin menyenangkan suami. AC nyala loh, pakai bikini aja di rumah haro. Kenapa ding ja ulun bebikini aja, jangan salah pian. Nah, ulun kada kayak itu jawab yang dulu masak-masak kemudian pakai cangcut doang kan enggak. Sorry perkataan saya. Mentang-mentang anak belum punya ya. Pokoknya ulun ingin menyenangkan suami ya. Orang mengetok lawang dikira suami padahal JDID, JDID ya. Tebukai lawang seorang mau pakai pakaian dalam doang. Bu ada paket, Bu. Jangan ya, jangan. Senangkan suami Anda nanti di kamar. Setelah Anda di kamar ya, terserah ya. Allah alam Islam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ustaz, Anda masih kurang paham tentang perkataan jangan tertipu dengan penampilan. Namun seorang Muslim hanya dituntut untuk menilai seorang secara zahir. Mohon penjelasannya Zakmul. Mungkin bercabang sebenarnya. Untuk kasus sekarang misalnya, banyak orang tampilannya ustadz ya, peci, baju koko, penceramah sana sini, tapi dukun dia. Nah, itu mungkin maksudnya lebih tepat seperti itu. Jangan tertipu dengan penampilan. Berkaitan dengan kita menilai orang, ya kita hanya menilai secara zahir. Hati orang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. ketika dia mengatakan dua kalimat syahadat, muslim dia, hatinya kita enggak tahu. Ketika dia muslim, dia punya hak, kehormatannya tidak boleh kita jatuhkan, hartanya tidak boleh kita rampas. Kemudian apalagi darahnya tidak boleh kita teteskan. Assalamualaikum Ustaz, uang syubhat harus dilarikan ke mana ya? Miss punya rekening khusus buat beginian, kirim ke rekening yang miss, karena nanti akan dibuang ke kemanfaatan umum, dibuang, nggak ada niat beramal. Uang syubhat, uang riba, uang haram itu untuk kemanfaatan umum, perbaikan jalan, perbaikan WC umum. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan diberikan kepada orang fakir, tapi jangan berikan keterangan, bu ini ada 3 juta tapi ini riba, nyawa nih lah. Unda memang fakir pengja, tapi mun duit riba berapa tadi ya? Jangan ya, mereka juga punya kehormatan, kasih aja. Atau orang yang itu lagi terlilit hutang, kasih aja, enggak perlu Anda kasih tahu dari mana asal usulnya, untuk menyelamatkan dia dari rentenir ya. Sebagian ada yang membolehkan seperti itu, tapi untuk kemanfaatan umum lebih jelas. Ulun waktu memperbaiki jembatan ya, duit-duit seperti itu karena dipakai untuk orang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau duit buku, itu duit pian tuh. Duit buku yang kita bagi itu duit Anda semuanya, karena itu kemanfaatan akhirat. Ulun pernah bertanya kepada Ustaz Irwandi, Ustaz, untuk buku-buku agama yang kita akan bagikan gratis, boleh enggak dari duit-duit seperti itu? Beliau membolehkan. Saya merasa kurang nyaman. Saya nanya kepada yang lain, gimana Ustaz? Janganlah Rul, itu kan manfaatnya akhirat Rul. Iya, udahlah. Pokoknya itu buat jalan aja, buat jalan, buat WC, buat yang umum-umum. Tapi kalau buku-buku agama, makanya itu adalah duit pian semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau pengen membuangnya, Miss punya rekening untuk itu khusus untuk yakni kemanfaatan umumnya. Wallahu a'lam bissawab. Lalu waktu itu nanya ke Ustaz Irwandi spesifik, memang waktu itu adalah buku Syiah. Spesifik, Ustaz boleh enggak saya pakai duit ini untuk buku Syiah? Beliau bolehkan. Lalu tanya yang lain, janganlah Rul, kalau nanti masih bisa cari donasi yang lain aja, itu buat jalan aja, dan saya ikuti yang itu ya. Ustaz, ketika sedang safar dan terdengar suara adzan zuhur berkumandang misalnya, dan kita sedang berada di rumah juga, bolehkah kita meninggalkan salat zuhur tersebut dan lebih memilih menjamak qasar salat tersebut di waktu asar? Bolehkah seperti itu? Tidak tepat, karena Anda masih di rumah, Anda belum tentu pergi kan. Anda niat safar okay. Tapi kan Anda belum tahu Anda akan safar atau tidak. Karena Nabi Muhammad ketika menjamak itu sudah keluar Madinah dulu, sudah 10-an kilo. Baru beliau kemudian menjamak. Artinya kalau Anda safar, Anda sudah sampai Gambut, silakan. Tapi kalau dari sini ke Gambut cuma 7 atau 8 ya. Artinya mungkin Anda dari tengah kota, Anda sudah sampai Gambut, silakan. Anda sudah keluar. Maka kalau itulah kemudian berlaku jamak dan qasar. Lebih tepatnya qasar. Karena identitas safar itu qasar, identitas qasar itu adalah safar, jamak itu adalah kebutuhan, sesuai kebutuhan. Wallahu a'lam. Makanya kadang-kadang orang safar juga tapi butuh juga untuk menjamak. Ingat, keluar dulu. Kalau sudah azan zuhur berkumandang, ya Anda salat di masjid sekitar. Anda salat di masjid sekitar. Anda belum keluar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Karena disyariatkan demikian, Anda keluar dulu. Betul-betul Anda sudah jalan. Karena bisa jadi ketika Anda di rumah, kemudian Anda membatalkan safar. Kalau sudah terjadi dan Anda sudah menjamaknya, apakah nanti kemudian asarnya diulang? Ya enggak, sudah terjadi kok. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau belum, maka lebih baik Anda keluar dulu, baru Anda kemudian mengqasar, dan silahkan jika butuh untuk menjamak. Wah, banyak lagi ya. Dikit lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baru saja hijrah, insyaallah sudah sampai tujuan, amin ya, hijrahnya ya. Bukan di perjalanan, mudah-mudahan baru hijrah tapi sudah sampai tujuan ya. Mantap ya. Amin. Untuk semuanya juga. Ada seseorang bilang bahwa jangan langsung belajar ilmu karena itu berat. Katanya belajar adab dulu. Bagaimana pendapat Ustaz? Anda tidak akan tahu adab sebelum Anda belajar ilmu. Ini muter-muter kalau Anda bahas. Ayam dulu apa telur dulu? Enggak selesai nanti. Allah alam bisa. Dan kita belajar di sini sudah lama, sejak awal-awal kita belajar Minhajul Muslim. Kalau bapak-bapak dan juga ibu-ibu ingat, al-adabu ma'allah. Adab kepada Allah itu pertama kali kalau tidak salah, di antara bahasan pertama kita Minhajul Muslim, adab kepada Allah. Karena akhlak itu lebih kepada sifat kita individu. Adab itu lebih kita ke orang lain. Adab kepada Allah kita pelajari. Dan adab yang pertama, menyembahnya. Dari mana Anda tahu kalau bukan karena ilmu? Berilmu. Hingga Anda bisa tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah Anda makhluk atau hamba yang beradab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana dilarang oleh orang tua untuk berpuasa sunnah dikarenakan alasan pernah sakit yang berhubungan dengan kekurangan cairan. Beliau menyarankan agar ana mengganti puasa sunnah tersebut dengan sholat-sholat sunnah. Apakah saran tersebut benar Ustaz? Apakah ana berdosa jika puasa diam-diam? Karena di sini ada unsur ketidakpatuhan. Harusnya puasa Anda malah menyehatkan ya. Tidak terdengar riwayat para sahabat atau Nabi Muhammad kolesterol gitu ya. Darah tinggi gitu ya. Nabi Muhammad disebutkan misalnya beliau ketika tahiyat kada kau melipat jempol karena asam urat, enggak ada. Kenapa? Puasa. Karena puasa yang mereka jalankan. Pola makannya luar biasa, tertata rapi sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau sehat. Bisa sholat hampir semalam suntuk itu, kalau enggak sehat gimana jemaah? Nabi Muhammad bahkan disebutkan beliau ini nasihat juga untuk kita semua ya, apalagi yang berperut buncit ya. Disebutkan beliau dada dan perutnya rata. Riwayat yang lain menyebutkan, enggak tahu ya kebenarannya, perlu ditelusuri. Puasanya perut beliau adalah six pack, kita enggak tahu. Itu perlu penelusuran. Karena kenapa perlu penelusuran? enggak mungkin juga Nabi Muhammad buka-buka gitu ya. Woi, six pack nih. Enggak gitu ya. Para sahabat melihat di antara Anas bin Malik pernah melihat dada Nabi Muhammad, bekas belahan itu masih ada. Anas bin Malik pernah lihat. Sahabat juga melihat perut beliau ketika di perang Khandaq disebutkan. Mungkin itu momennya. Tapi ketika di perang Khandaq itu bukan bahasan six pack, tapi kurusnya Nabi Muhammad perutnya sampai disebutkan cekung. Kalau kita kan cembung, cekung. Ya Allah. Kata kau Pak Mundi bawa makan, aduh ya. Langsung tuh Pak. Sudah hendak guring ya, jam 9, jam 10. Tat, kita kah? Yuk. Aduhlah. Kuliner malam-malam. Makanan dimakan berat-berat lah. Ya Allah, lontong, ketupat, Masya Allah. Malam-malam sana tuh. Apa ngarannya tuh? Sana tuh. Orari. Aduh, jadi pengen kesana saya. Wallah bisa disebutkan Nabi Muhammad perutnya sampai cekung, dan beliau menahannya supaya mungkin tulang dan tulang tidak bertemu dengan batu. Karena itu waktu itu bekerja untuk bikin parit supaya kuda enggak bisa lompat. Paritnya berarti harus luas. Karena kalau itu Quraisy sama Yahudi gabung, mereka berkolaborasi nyerang muslimin. Bukan seperti perang Badar orang Quraisy doang, tapi kalau perang Khandaq itu Quraisy dan Yahudi mereka bergabung nyerang kaum muslimin, dan ada tentara berkudanya. Wah, itu kaum muslimin dengan perhitungan Nabi Muhammad, wah kita bakal kalah nih. Maka harus dibikin parit di mana kuda enggak bisa lewat. Ketika loncat pun mungkin akan nyungsep misalnya. Itu mereka, dan kita tahu di sana itu tanahnya tanah batu. Keras. Mereka bekerja. Ada ceramah 2 jam Ustaz Firanda, bagus, perang Khandaq, tonton. Dan beberapa hal ada jokes yang luar biasa menggelitik ya. Bagaimana seorang sahabat, dia tahu dia punya cempe. Cempe itu anak kambing. Balibul lah. Bawah 5 bulan. Kambing kecil. Dia ingat dia punya. Sedangkan kaum muslimin sedang kelaparan. Dia pulang ngecek ke istrinya, betul masih ada. Kita juga punya gandum kan? Punya. Udah. Kata istrinya, kasih tahu Rasulullah, undang Rasul dan beberapa sahabat saja ya. Jadi kita kalau dipesannya oleh istri itu akan selalu ingat, atau bahkan mungkin kadang kita catat di handphone. Kak, tukarkan susu, ini itu harus dicatat. Karena kalau enggak, yang di luar catatan akan kebeli. Pas sudah di meja kasir itu kan, silver queen tak anda, ya Allah, ini tak anda. Mereka tarik, Pak, ini cuma 5.000. Sip, tak anda sebertahan. Jadi kita harus catat. Nah, ini dipesani. Undang Nabi Muhammad dan beberapa sahabat saja. Wah, itu di perjalanan dengan jenakannya Ustaz Firanda. Itu di perjalanan. Diingat terus pokoknya Nabi Muhammad dan beberapa sahabat saya. Sampai ke sana dia kabarin, Nabi Muhammad, saya punya anak kambing nih dan punya beberapa, atau masih ada gandum, labu, sabut, roti. Yuk kita makan. Nabi Muhammad umumkan ke semua tentara. Wah, kita diundang makan. Mampus. Serius, Ustaz Firanda begitu dia waktu di Madinah, saya dengar cerita ini dia mampus. Ya Allah. Berarti semuanya nanti akan ke rumah. Bukan cuma beberapa orang, banyak orang. Kata Nabi Muhammad, jangan bagikan sebelum saya datang. Roti jangan dibikin sebelum saya datang. Nabi Muhammad ikut bikin rotinya. Nabi Muhammad kemudian ludahi marak itu. Jadi sup daging. Nabi Muhammad ludahi. Ingat, ludah Nabi Muhammad ya. Bukan ludah antum ya. Ding, ada di cerita cerita Khandaq tuh dingnya, Nabi Muhammad meludahi. Coba panglah, cuh, langsung. Langsung basi itu ya. Dan akhirnya dibagikan. Dan mereka disebutkan nambah dan semuanya kenyang. Dan masakan masih tersisa. Subhanallah, mujizat ya. Kalau kita jangan coba-coba ya. Langsung jadi basi itu makanannya. Belum lagi kemudian Anda akan dicetok sama centongnya. Pian nih asalnya. Ulun uyu-uyu malah ya. Wallah Nabi SAW. Jadi di situ disebutkan para sahabat melihat perut Nabi Muhammad SAW yang cekung. Artinya sangat kurus. Sallallahu alaihi wasallam. Wallah Nabi SAW. Jadi pertanyaan tadi apa ya? Oh, soal puasa. Jadi bicara baik-baik kepada Abah. Yani ini adalah perkara sunnah. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Lemah memang riwayatnya. Lemah. Tapi yani di hadis-hadis yang lain keutamaan puasa banyak. Kehidupan Nabi Muhammad juga adalah contohnya. Dan Anda tahu beberapa tahun yang lalu itu ada program dari Kobuzer, kalau Anda tahu, OCD. Itu sebenarnya prakteknya adalah puasa. Menyehatkan. Prakteknya seperti puasa, menyehatkan. Tapi boleh minum, cuman yakni air saja. Sekian, nanti dimulai dari 6 jam boleh minum air, nanti naik dari 8 jam boleh. Iya, OCD. Intinya puasa, puasanya mong, puasanya para biksu. Kita punya syariat, kenapa kita tidak praktekkan syariat kita saja? Kita ada sahur, puasa, nanti bisa berbuka. Tapi jangan ngebalas ya. Kadang-kadang berbukanya ngebalas ya. Semua jenis makanan ada. Jadi berbuka di rumah tapi seperti masakan Padang. Menyawangkan. Allah bisa bicarakan baik-baik dengan Abah. Karena yakni puasa adalah juga ibadah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya malah yakni penyakit Anda Allah sembuhkan. Dua lagi terakhir. Apakah memang Assalamualaikum. Apakah memang ada dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang satu? Panjangnya. Kalau ketika azan berkumandang enggak boleh masuk WC. Kalau ketika azan berkumandang enggak boleh masuk WC. Enggak tahu saya apakah ada firman atau sabdanya. Kalau Anda kebelet gimana? Mau masuk Allahu Akbar. Aduh ada mana. La ilaha illallah, pret ya keluar. Gimana? Masuk, tunaikan. Jawab dalam hati. Gimana dong? Kalau makan enggak boleh nunggu habis dulu baru nambah. Kalau makan enggak boleh nunggu habis dulu baru nambah. Enggak tahu saya ini. Artinya jangan sampai habis, kalau pengen nambah itu jangan sampai habis baru nambah lagi. Makanya itulah yang dipraktekan di rumah-rumah makan Padang. Kita baru 2-3 suap datang nasi berikutnya. Enggak tahu saya ini. Yang kedua enggak tahu. Yang ketiga, kalau duduk dengan kaki lurus ke depan enggak boleh bersilang atau bertumpang. Gimana maksudnya ini? Kayak duduknya cewek itu ya? Oh, duduk lurus kaki. Nggak tahu juga saya. Macam-macam aja pertanyaannya. Tapi bagus, saya akan belajar lagi. Bagus, suka saya. Karena dia ngomong begini mesti banyak masukan ya. Saya baru dengar juga. Kalau nyuci pakaian istri, pakaian suami, pakaian anak, pakaian dalam, enggak boleh dicampur, harus dipisah. Ah, repotnya ya. Gimana ya? Anda nanya firman sama sabda ya. Aduh, ini perkara-perkara muamalah semua ini. Yang harusnya hukum basicnya adalah boleh. Anda harusnya nyari larangan. Tapi ya, wallah alam ya. Kalau masuk ke WC, dia memang nanya larangan ya. Enggak tahu saya ini. Repot itu ya pengusaha laundry itu ya. Begitu nerima orderan, "Pak, baju pian yang mana, Pak?" Ini ya. Baju bini pian, Pak. Wah, repot ya. Kalau masuk WC harus pakai penutup kepala supaya tidak jadi pelupa. Waduh. Apa ini nih? Jadi kalau masuk WC harus pakai penutup kepala supaya tidak jadi pelupa. Waduh. Agak aneh ini. Jadi ketika ke WC pakai peci keluar lupa, udah nikah belum ya? Ini saya PR ya. Jangan-jangan ini hanya yang tersebar di masyarakat saja ya. Tapi oke lah, nanti kita akan bahas ya. Karena sebagian di antaranya kayaknya bisa dibahas secara ilmiah. Sekarang enggak dulu, enggak tahu saya apakah terlarang. Tapi yang jelas ini banyak hal ini repot. Kalau kita lihat ini kok repot banget jadi orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Pian juga semuanya amin. Jaga makan ya. Jadi ada makanan, jaga. Jangan dimakan, dijaga aja. Pas benar ceramah pian malam ini. Wah, apa nih? Kebetulan tadi pagi ulun berdebat di FB. Aduh. Kebetulan tadi pagi ulun berdebat di FB dengan ading ulun. Ah, ngapain di FB? Kocak juga ya. Mungkin di luar, mungkin lain kota, mungkin. Karena kalau sekota serumah ngapain di FB? Tapi untuk ini untuk keharmonisan ya, untuk keharmonisannya. Enggak tahu kalau pian berlaku di pian atau tidak. Ketika sama istri jelas serumah gitu ya. Sesekali SMS-an enggak apa-apa. Biar unik aja. Padahal serumah, dia di kamar, kita di luar. Ding, kita kah? Misalnya. Maksudnya keluar, makan di luar. Antum nih ya Allah, pikirannya ngeres aja. Saya juga begitu. Allah nggak bisa. Ya biar seru aja gitu. Habis-habisin pulsa, soge. Bukan WhatsApp yang gratis, SMS. Allah nggak bisa. Atau kak, kita kajar. Wah, kalau kak jadi mahrom dong ya. Ading ulun memprotes postingan tentang beragama harus pakai dalil. Siap. Ading ulun jantungan jua. Nah. Hati-hati. Tapi sudah terlanjur berdebat. Aduh. Alhamdulillah bisa reda setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. Karena alasannya protes karena sayang dengan ulun. Oh, siap. Pertanyaan ulun, apakah ulun tetap aja memposting yang tujuannya untuk dakwah salaf? Tetap posting. Tetap posting yang baik-baik. Ketika adik antum ada ketidaksetujuan, maka yakni sampaikan dengan cara yang baik. Dan enggak perlu di FB. Kalau Anda satu kota, bicara langsung gini aja. Hati ke hati ya. Wallahu alam bisawab. Akan jauh lebih baik daripada kemudian orang tahu Anda kakak beradik, kemudian mereka semuanya baca, wah ini kakak adik lagi berantem, semuanya pada nonton gitu. Sampai mana kemudian ini akan berakhir ya. Jangan ya. Allah, tetap sampaikan dengan cara yang baik. Orang suka, alhamdulillah, enggak ada masalah. Berkaitan dengan adik Anda tidak suka, ya tinggal cara Anda kemudian memahamkannya. Karena bisa jadi mungkin di dialog Anda yang kesekian, mungkin Allah akan fahamkan dia. Dan ketika sudah sampai level berdebat, ya Anda harus ya memperkaya diri dengan ilmu. Jangan sampai kemudian Anda kalah dengan syubhat, padahal Anda di atas kebenaran. Maka ilmui, silahkan kemudian berdialog, apalagi dengan saudara ya, pentingnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.